aku dapat melupakan sentuhan mesra yang pernah engkau berikan. Miranda, dan menjodohkan dengan orang lain. Miranda, sebagai saksi bisu patahnya cintaku. Aku yang gagal memilikimu. Ku coba tersenyum walau hatiku hancur. Mungkin 10 tahun lagi belum tentu aku dapat sentuhan mesra yang pernah engkau berikan. Luka bekas saja masih terasa sakit di hati ini. Cincin tunangan untukmu tetap ku simpan sebagai saksi bisu patahnya cintaku. Aku yang belum tentu aku dapat melupakan sentuhan mesra yang pernah